sarana untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya penulis menyebutkan di dalam kitab Tauhid, salah satu hal yang menghantarkan seseorang kepada dosa yang paling terbesar, yaitu kesyirikan dan bertentangan dengan Tauhid. Agar menjadi penjelasan tentang keharaman menggambar makhluk bernyawa dan juga penyebutan ancaman-ancaman bagi yang menggambar makhluk bernyawa. Sekali lagi, hubungan bab dengan kitab Tauhid, karena at-taswir atau menggambar makhluk bernyawa merupakan sarana melakukan kesyirikan yang bertentangan dengan Tauhid. Karena orang ketika menggambar makhluk bernyawa, sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yang akan kita baca kelak nanti dalil-dalilnya, mereka apabila ada orang-orang saleh di antara mereka yang meninggal, maka mereka membuat patung ataupun membuat gambar-gambar pada dinding-dinding mereka akan orang-orang soleh tersebut. Dan akhirnya orang-orang soleh tersebut disembah. Sebagaimana juga yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, pada Wat, Suwa', Ya'uq, Yaghuts, Nasr. 5 orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh yang mereka ahli ibadah. Kemudian ketika mereka meninggal, dibuatlah taswir untuk mereka, yaitu gambar patung-patung mereka, sehingga lama-kelamaan patung-patung tersebut disembah. Maka ini menunjukkan hubungan bab dengan kitab Tauhid. Karena taswir, menggambar makhluk hidup yang bernyawa, adalah menghantarkan kepada kesyirikan yang bertentangan dengan Tauhid. Oleh karenanya disebutkan oleh penulis untuk menjelaskan keharamannya dan menyebutkan ancaman siksanya yang sangat berat. Kemudian penulis membawakan sebuah atau berbagai macam dalil di sini. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. An Abi Hurairah, qala al-musannif rahimahullah, penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah taala, wa man adhlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habatan أو ليخلق شعيرة أخرجاه. البخاري dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil, atau sebutir biji-bijian, atau sebutir biji gandum. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini Al-Bukhari dan Al-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah, dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis, kemudian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ahli fikih. Dan beliau masuk Islam pada tahun peperangan Khaybar, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau senantiasa setelah masuk Islam selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam alal itlaq, secara mutlak tidak ada yang menandingi beliau. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa al jannah laysat bitamanni, surga itu bukan hanya dengan angan-angan. Seseorang menginginkan sesuatu tidak hanya dengan angan-angan, tetapi harus dengan usaha. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meskipun masuk Islamnya terlambat, tetapi akhirnya menjadi aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu dengan usaha, bukan dengan leha-leha, dengan usaha, dengan pengorbanan, senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi laqad dhannu annahu laisa ahadun yas'alu an hadza ghairuka." Demi Allah, aku sudah sangat mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya akan hal ini selain engkau. Min hirsika 'alal 'ilm, karena kegigihanmu untuk dapat ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu didapat dengan pengorbanan dan apapun didapat dengan usaha. Setelahnya baru disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Maka siapa yang ingin masuk surga, maka dia wajib berusaha, beramal. Siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang dia angankan, dia wajib berusaha. Dia wajib melakukan pengorbanan agar dia mendapatkan sesuatu tersebut. Setelah itu baru dia sandarkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa hanya dengan angan-angan. Yang ingin bisa baca Quran, maka dia wajib berusaha. Yang ingin banyak hafalan, dia wajib menghafal. Maka saya sering ditanya, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Maka saya katakan, dihafal. Nah, ya. Itu adalah jawaban yang paling logis. Dihafal. Cara menghafal Al-Quran, dihafal. Bukan hanya berangan-angan. Bagaimana cara dapat anak? Nikah. Bagaimana dapat rezeki? Bekerja. Bagaimana bisa pergi umroh? Daftar ke travel umroh. Usaha. Usaha, akan tetapi terkadang usaha yang sedikit jika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, maka akan menghasilkan yang banyak. Seperti misalkan Maryam alaihissalam. Ketika beliau sesudah melahirkan dalam keadaan nifas, lemah, kemudian bayi Isa putra Maryam alaihimassalam senantiasa menyusu, akhirnya beliau tambah lemah. Setelah itu diusir lagi oleh orang-orang Yahudi dari kampungnya. Kemudian beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huzzi ilayki bidhid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutban janiya. Wahai Maryam, pangkal pohon kurma tersebut, pangkal pohon berarti akarnya, maka goyangkanlah. Orang yang nifas disuruh menggoyang pangkal pohon. Kemudian tusaqit 'alayki, akan berjatuhan menimpamu kurma-kurma yang sudah matang. Lihat di situ, usahanya sedikit, tetapi menghasilkan yang banyak. Maka disitulah nilai tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam mengajarkan kita wajib berusaha, tetapi Islam mengajarkan kita pun bertawakal kepada Allah. Usaha bukan satu-satunya yang menghasilkan hasil, tetapi dia bagian dari proses untuk menghasilkan hasil tersebut. Maka jangan pernah seseorang putus semangat, putus asa setelah dia berusaha. Ingin orang tuanya mendapatkan hidayah, berusaha dinasihati, didakwahi. Ya. Ingin seseorang mendapatkan istri, berusaha melamar sana, ditolak sekali, ditolak dua kali, wajar. Usaha, kemudian dia tetap bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Dan apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwa hadis qudsi adalah hadis yang riwayat dan lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jal, yang lafadznya dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafadznya dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis nabawi, selain hadis qudsi, maka terkadang maknanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat 3-4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau hadis nabawi itu adalah lafadznya, wahyunya dari Allah dan lafadznya dari terkadang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Yang pertama, Al-Qur'an adalah mu'jizat. Al-Qur'an mu'jizat. Sedangkan hadis qudsi adalah bukan mu'jizat dengan lafadznya. Bukan mu'jizat dengan lafadznya. Yang kedua, perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, Al-Qur'an beribadah dengan membacanya. Beribadah dengan membacanya. Dan hadis qudsi tidak beribadah dengan membacanya. Maksud beribadah dengan membacanya di sini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu ashru amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. Adapun orang baca hadis qudsi tidak demikian. Ini yang kita baca sekarang ini. Maka ketika kita membaca wa man adzamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habatan aw liyakhluqu sya'iratan, maka kita tidak dituliskan pahala atas setiap hurufnya. Beda ketika orang membaca alif lam mim, dituliskan pahala atas setiap hurufnya yang kita baca. Yang ketiga, Quran adalah mutawatir. Mutawatir artinya dimustahilkan untuk didustakan. Saking banyaknya yang menyebutkannya. Dimustahilkan untuk didustakan. Saking banyaknya yang meriwayatkannya, menyebutkannya. Sedangkan hadis qudsi tidak harus mutawatir, bahkan ada yang palsu. Bahkan ada yang palsu. Ada ulama yang mengarang kitab, saya lupa nama kitabnya dan ulamanya. Yang jelas ada ulama yang menulis kitab hadis qudsi dan seluruhnya hadis qudsinya palsu. Jadi hadis qudsi tidak mesti harus sahih, apalagi mutawatir. Ya. Perbedaan yang keempat yaitu Al-Qur'an tidak disentuh kecuali dalam keadaan suci. Sedangkan hadis qudsi tidak mengapa menyentuhnya dalam keadaan tidak suci. Ini perbedaan-perbedaan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi itu perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi dan juga perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis apa? Qudsi. Dan tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tidak ada, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arabnya, perhatikan wa man adlamu. Kalau Anda perhatikan dalam bahasa Arabnya wa man adlamu. Di sini man sebenarnya adalah adatul istifham. Kata untuk bertanya. Alat untuk bertanya. Siapakah? Jadi arti sebenarnya adalah siapakah yang lebih zalim. Ini artinya secara letterlek. Siapakah yang lebih zalim? Tetapi karena kata ini diletakkan dalam sebuah kata syarat, maka menunjukkan kepada peniadaan. Yang artinya tidak ada. Tidak ada yang lebih zalim. Dan ini menunjukkan kepada pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran. Siapakah bukan untuk dijawab, tetapi untuk mengingkari. Makanya disebut oleh para ulama itu adalah su'alun ingkari. pertanyaan untuk mengingkari. Yang artinya tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Dan ini menunjukkan kepada ancaman. Ya. Ini menunjukkan kepada ancaman. Tidak ada seorang pun yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Para ikhwah, kalau ada yang bertanya, di dalam ayat Al-Quran juga banyak yang seperti ini. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Semuanya maknanya tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim. Ini berarti seakan-akan ada semacam perbuatan-perbuatan yang lebih zalim, yang lebih zalim, yang lebih zalim. Nah, ini bagaimana menjawabnya? Karena kita harus yakini di dalam hati, tidak akan ada kita dapati ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis Rasul. Tidak akan kita dapati ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat yang lain. Paham ini? Sampai sini paham? Ya. Maka bagaimana menjawabnya ini? Di dalam hadis ini, siapakah yang lebih zalim? Atau tidak ada yang lebih zalim? Dalam ayat Al-Baqarah, ayat 114, Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang lain ke masjid-masjid Allah. Ini sama juga, tidak ada yang lebih zalim. Artinya ini perbuatan paling zalim. Ini juga perbuatan paling zalim. Di dalam surat Al-An'am, ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Nah, ini juga tidak ada yang lebih zalim. Nah, ini bagaimana? Semuanya tidak ada yang lebih zalim. Paham permasalahannya? Hah? Paham? Artinya ayatnya begitu tidak ada yang lebih zalim. Hadisnya begitu juga tidak ada yang lebih zalim. Lalu siapa yang paling zalim? Perbuatan mana yang tidak lebih zalim? Paham ini? Baik. Jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa semua perbuatan tersebut adalah menunjukkan kepada kezaliman paling tinggi. Jadi yang membuat taswir makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa, ataupun yang melarang manusia pergi ke masjid, ataupun yang berdusta atas nama Allah, semuanya adalah kezaliman yang paling tinggi. Semuanya adalah kezaliman yang paling tinggi. Nah, itu jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan. Dan tidak ada yang bertindak lebih zalim. Kata-kata zalim di sini adalah secara bahasa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini sekali lagi saya ulangi, ini adalah redaksi bentuk ucapan, bentuk ancaman. Ini redaksi menunjukkan kepada apa? Ancaman. Tidak ada yang lebih zalim daripada, tidak ada perbuatan, tindakan yang lebih zalim daripada. Kalau kita terjemahkan tadi secara literal, siapakah yang lebih zalim? Itu semuanya menunjukkan kepada apa? Ancaman. Ya. Itu digaris bawahi beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi. Saya ulangi tentang hadis qudsi sudah saya sebutkan tadi. Kemudian saya sudah menjelaskan tadi man adlamu. Saya katakan itu asalnya adalah kata pertanyaan untuk mengingkari, yang maknanya adalah an-nafyu, maknanya peniadaan. Yang kalau kita artikan, siapakah yang lebih zalim? Maknanya berarti tidak ada yang lebih zalim. Itu poin penting, ya, bahwa kata pertanyaan jika disebutkan dalam jawaban sebuah syarat, dalam perkataan syarat, menunjukkan kepada peniadaan ataupun su'alun ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Tidak ada yang lebih zalim. Kemudian sudah saya sebutkan juga, yaitu zalim di sini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Taib. Tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud. Orang yang bermaksud seperti ciptaanku. Maksudnya orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini, disinilah nilai tauhidnya. Disinilah nilai tauhidnya. Kenapa menggambar makhluk hidup adalah perbuatan sangat zalim? Karena berarti dia menyamai Allah di dalam perkara yang Allah khusus di dalamnya. Saya ulangi, dan ini penting untuk dicatat. Kenapa menggambar makhluk hidup dengan segala macam bentuknya akan saya jelaskan nantinya diancam keras oleh Allah? Karena di dalam tindakan menggambar makhluk hidup terdapat menyamai Allah di dalam perbuatan yang khusus milik Allah jalla fi'ala. Ya. Yaitu perbuatan tersebut adalah mencipta. Itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya penciptaan adalah khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Di antaranya, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Adakah dari seorang pencipta pun selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? Ini menunjukkan adakah juga apa tadi? Pertanyaan pengingkaran. Maksudnya peniadaan. Selalu seperti itu. Sering itu dalam redaksi-redaksi Arab. Adakah pencipta siapapun selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? Ini namanya adakah di sini pertanyaan pengingkaran. Maknanya peniadaan. Jadi kalau kita artikan tidak ada pencipta siapapun selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Paham sampai sini? Nah, itu salah satu dalil yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 3. Silakan hadir dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa at-taswir menggambar makhluk hidup termasuk dosa yang besar? Karena di dalamnya menyamai perbuatan yang khusus milik Allah. Yaitu apa? Mencipta. Allah berfirman tadi, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? Artinya, tidak ada pencipta selain Allah yang mencipta dan memberikan rezeki kepada kalian. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza khalqullah, fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi." Artinya, ini adalah ciptaan Allah. Maka perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan sembahan-sembahan selain Allah. Ini menunjukkan bahwa salah satu hak prerogatif Allah secara mutlak adalah mencipta. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ayat tadi saya sebutkan surat Luqman surat ke-31 ayat 11. Maka wajar kalau seandainya Allah murka. Karena salah satu perbuatan yang khusus milik Allah diserupakan. Nah, ini namanya kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat, salah satu contohnya juga Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah sang maha pencipta segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta. Maka sekali lagi saya katakan, kenapa taswir menggambar makhluk hidup yang bernyawa adalah termasuk dosa besar, karena di dalamnya menyamakan Allah dengan makhluk di dalam perbuatan-perbuatan yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau seandainya taswir tersebut diharamkan dan dianggap dosa besar gara-gara seperti itu, maka terlebih lagi kalau dijadikan makhluk sama derajatnya dengan Allah. Seperti orang-orang yang minta kepada orang yang mati. Orang-orang yang minta kepada jin. Maka ini lebih lagi. Yang menyerupakan diri dengan perbuatan yang khusus milik Allah saja tercela. Apalagi sampai menyamakan makhluk dengan siapa? Allah. Terlebih lagi. Seperti orang-orang yang minta kepada orang yang mati. Orang-orang yang minta kepada orang yang gaib. Orang-orang yang minta kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak bisa dikabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Ini menunjukkan bahwasanya ciptaan hanya milik Allah. Maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zarrah. Zarrah secara bahasa Arab, kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul, maka zarrah yang dimaksud adalah semut kecil, an-namlus shighar, semut kecil. Adapun kalau kita buka kamus besar bahasa Arab ke bahasa Indonesia di zaman sekarang, maka zarrah dia adalah atom. Benda paling kecil yang ada di atas muka bumi ini. Maka jika diartikan zarrah dengan ini, itu bukan semut kecil tetapi atom, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para sahabatnya. Dan para sahabatnya kebanyakan adalah orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab mengenal zarrah adalah semut kecil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebutir biji-bijian dari makhluk kecil kemudian berpindah ancamannya ataupun tantangannya, bukan ancaman lebih tepatnya, tantangannya dengan mencipta sebuah biji dari makhluk kecil yang bernyawa. Allah tantang lagi yang tidak bernyawa, sebuah biji. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau sebutir biji gandum. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di awal Allah menantang dengan sebutir biji. Kemudian setelahnya Allah tantang dengan pohonnya apabila tumbuh kemudian membuahkan buahnya. Silahkan kalau bisa mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan tidak akan pernah bisa mencipta. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita baca hadis selanjutnya. Sebelum saya membaca hadis selanjutnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti kita baca nanti. Kita baca hadis selanjutnya yang berbunyi, walahuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha, nama asli beliau Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq At-Taimiyah Al-Qurashiyah, dan wafat pada tahun 58 Hijriah. istri ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi seorang perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menjadi penggugah bagi yang belum menikah, tidak mengapa nikahi janda. Dan beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan Badar pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Daripada menghadang-hadang perawan kada dapat-dapat, ya, ada kemarin ikhwah curhat, "Ustaz, saya kenal seorang perempuan, saya cintai karena Allah. Kemudian ternyata dia sekarang mondok, Ustaz. Apakah saya menunggu ataukah saya harus menggadaikan cinta saya?" Kalau pian jadi sidin kayak apa? Jawab sendiri ya. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling pintar dalam ilmu agama secara mutlak. Dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita seperti kemuliaan makanan as-sarid, makanan favoritnya orang Arab, dibandingkan seluruh wanita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadla Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am." Dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha, dibandingkan seluruh wanita seperti kemuliaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Kemudian terjadi khilaf di antara para ulama. Siapa wanita yang paling mulia dibandingkan siapa wanita yang lebih mulia dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha atau antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah? Maka jawabannya yang paling proporsional adalah setiap dari dua orang ini memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Khadijah, beliau wanita yang pertama kali beriman dari wanita sealam semesta dan wanita yang paling banyak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang tidak membelanya, dan wanita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah, yaitu ilmu yang banyak yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan dua-duanya adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluh akan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ruziqtu hubbaha." Aku ditakdirkan mencintainya. Ini salah satu sihir yang halal kepada seorang istri dari seorang suami. Sihir halal seorang suami kepada istri adalah rayuan-rayuan cinta yang indah. Jomblo kada paham nih. Sihir yang halal. ya, yaitu rayuan-rayuan indah. Ini kalau seandainya Anda sedang bermasalah dengan istri Anda sedang merengut, marah, maka ucapkan di samping telinganya, aku ditakdirkan mencintaimu. Itu urusan selesai. 90%. 10% pian tanggung seorang. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai beliau meninggal. Beliau saat sakit keras sering bertanya, Aina ana ghadan? Di mana aku besok hari? Menggilir istriku, di mana aku besok hari? Yuridu yaumaha, menginginkan giliran Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik, manusia mana yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya memiliki keistimewaan. Baik. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, manusia yang paling keras siksanya. Di sini ada kaidah yang sering saya ulangi. Bahwa apabila ada kata komparasi dan setelahnya itu adalah jamak menunjukkan kepada ketinggian sesuatu. Seperti ini, asyad. Asyad diambil dari kata-kata syadid. Syadidun artinya adalah keras. Kalau asyad paling keras. Ini namanya dalam bahasa Indonesia kata komparasi, perbandingan. Dalam bahasa Nahu namanya sighatut tafdhil. Artinya menunjukkan kepada lebih. Apabila ada jenis kata komparasi atau sighatut tafdhil setelahnya jamak. Jamak, manusia yang banyak. Menunjukkan kepada paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, manusia yang paling keras siksanya. Ini menunjukkan penjelasan seperti ini untuk menekankan di dalam hati bahwa perbuatan ini tidak sembarangan. Manusia yang paling keras siksanya. Paling pedih siksanya. Ya. Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk. Membuat penyerupaan dengan makhluk. Dan ini bisa dipahami insyaallah ta'ala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, timbul pertanyaan dari hadis ini. Kok bisa orang yang membuat penyumpaan, penyerupaan dengan makhluk adalah manusia yang paling keras siksanya? Karena secara dosa, dosa kesyirikan, dosa kekufuran lebih buruk, lebih berat dosanya dibandingkan taswir, menyerupakan dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana jawabannya? Paham pertanyaannya? Saya ulangi. Kan di sini disebutkan manusia yang paling keras, yaitu orang yang membuat taswir, menyerupai makhluk hidup. Padahal di sana ada dosa yang lebih berat dibandingkan ini. Dosa apa? Kesyirikan. Dosa lagi? Kekufuran. dosa lagi kemunafikan i'tiqadi. Ada yang lebih berat dibandingkan dosa ini. Baik. Kok bisa disebut manusia yang paling keras? Paham sekarang masalahnya? Maka jawabannya adalah bahwa yang dimaksud manusia yang paling keras siksanya, ada kata yang tersembunyi di situ. Yaitu katanya di antara manusia yang paling keras siksanya. Jadi permasalahannya jawabannya seperti itu. Kalau ditanya, Ustadz, menggambar makhluk hidup, manusia yang paling keras siksanya. Lalu kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, i'tiqadi, bagaimana siksanya? Masa ini yang lebih keras dibandingkan kesyirikan? Maka jawabannya, apa tadi? Ada kata yang tersembunyi, yaitu di antara manusia yang paling keras siksanya adalah bla bla bla bla. Paham ini? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, kata-kata paling keras tidak mesti harus yang paling terkeras. Tidak. Tidak mesti menunjukkan kepada yang paling terkeras. Dan kita sudah meyakini bahwasanya dosa yang paling berat adalah apa? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Baik. Bisa dipahami ini ya. Kita lanjut kepada riwayat selanjutnya. Kemudian penulis mengatakan, Walahuma an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, kullu musawwirin fin nar yuj'al lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam, walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas berkat bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perupa berada dalam neraka, setiap rupa yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahannam. Baik. Lihat di sini, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah siapa? Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas nama panggilan. Dan beliau terkenal dengan nama panggilannya. Adapun nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa dipanggil Ibnu Abbas? Karena Ibnu artinya adalah anak, Abbas adalah bapak. Bapaknya terkenal karena paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disandarkan kepada yang lebih terkenal. Seperti juga Ibnu Umar, anaknya Umar. Kenapa disandarkan kepada bapaknya? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal, maka disandarkan kepada bapaknya. Adapun nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah wafat pada tahun 68 Hijriah. Nama asli beliau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habrul ummah, ulamanya umat ini. Wa faqihuha, dan ahli fikihnya umat ini. Imamu ahli tafsir, imamnya para ahli tafsir, turjumanul Quran, yang paling faham tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun. Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Berarti saat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas umurnya berapa? Hah? Sebelum hijrah 3 tahun. Di Madinah 10 tahun. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-11. Berarti berapa? 13 tahun. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma seorang yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir Al-Qur'an. Di sini kita ambil pelajaran bahwa salah satu usaha adalah doa. Tadi saya mengatakan tentang usaha. Salah satu usaha adalah doa. Bahkan dia min a'zam at-tawakkul. Dia termasuk daripada proses bertawakal yang paling besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam umur 13 tahun, belum 15 tahun Nabi Muhammad SAW wafat, beliau belum umur 15 tahun, tetapi beliau mempunyai hadis sekitar 1660 hadis. Ini menunjukkan bahwa waktu muda digunakan benar-benar untuk menuntut ilmu. Yang masih belasan yang hadir di sini, belum kepala dua umurnya, ya maka gunakan waktunya untuk menghafal. Ya, gunakan waktunya untuk benar-benar menghafal. Karena belum banyak pikiran-pikiran yang menghampiri otak kita. Gunakan waktunya untuk menghafal. Agar nanti di masa tua benar-benar punya banyak hafalan, baik itu ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bingung memulai, mau di menghafal yang mana? Silahkan pilih. Tanya kata hati, saya ingin memilih menghafal doa dulu. Jujur kalau saya boleh cerita, dulu buku Silahul Mu'min, doa, buku doa itu kadang tidak lepas dari kantong karena ingin menghafal. Maka hafalkan doa-doa tersebut sebelum kita tua. Karena an-naqsyu fis-sighri, al-ilmu fis-sighri kan-naqsyi 'ala al-hajar. Menuntut ilmu saat kecil itu seperti memahat pada batu, lama. Pahatannya lama dan hasilnya pun lama. Wal ilmu fil kibari kan-naqsyi 'ala al-ma. Dan belajar di waktu tua itu bagaikan memahat pada air, cepat sekali hilang. Hafal jam 7 pagi, maka jam 7 lewat 5 hilang. Taib. Abdullah bin Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mendengar ini menunjukkan kuatnya hadis ini. Beda dengan diriwayatkan atau mendapatkan riwayat. Beda. Mendengar menunjukkan kepada hadis ini kuat. Yang artinya setiap perupa berada di dalam neraka. Perupa di sini terjemahan dari penulis, ya. Maka saya lebih condong kepada terjemahan, diterjemahkan bahasa hadisnya. Setiap musawwir. Itu lihat hadisnya, kullu musawwirin finnar. Setiap musawwir di dalam neraka. Apa itu musawwir? Yang membuat menyerupakan makhluk Allah. Dan musawwir dibagi menjadi 4 kriteria. Musawwir dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah menggambar makhluk hidup yang mempunyai bayangan. Atau lebih tepatnya, mentaswir makhluk hidup yang mempunyai bayangan. Seperti membuat patung makhluk hidup yang mempunyai bayangan. Ini patung, patung ada bayangannya. Ini salah satu jenis taswir. Ini salah satu jenis taswir. Dan ini para ulama berijma bahwa hukumnya haram. Ya, berijma bahwa hukumnya haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam hadis karena mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kriteria yang kedua, mentaswir yang tidak ada bayangan tetapi ada garis-garisnya dan warna-warnanya. Mentaswir makhluk hidup yang tidak ada bayangan tetapi ada garis-garisnya dan warna-warnanya. Seperti mentaswir di kanvas, menggambar makhluk hidup pada kanvas, ataupun mentaswir pada kertas garis-garis yang akhirnya membuat seperti makhluk hidup, ya. Dan dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini menggambar-gambar dengan cara siluet. Siluet paham ya? Gambar gelap. Atau gambar-gambar dengan pasir. Sekarang ada orang menggambar dengan pasir. Tetapi di atas kaca ataupun di atas kain, tetapi dia seperti makhluk hidup. Maka dikhawatirkan masuk dari bagian yang kedua. Dan hukumnya haram. Berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di sebuah rumah terdapat numruqah yang di dalamnya ada gambar makhluk. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma adznabtu ya Rasulullah." Jadi rumahnya rumah Aisyah. Apa yang salah apa aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashhaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat surah ini, membuat taswir ini, maka dia disiksa di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Maka ini adalah gambaran taswir-taswir dengan garis-garis, baik di atas kain, di atas kertas, di atas kanvas, yang menunjukkan kepada makhluk hidup. Kriteria yang ketiga, yaitu menggambar dengan fotografi, alat fotografi. Maka ulama kontemporer zaman sekarang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya gambar fotografi masuk ke dalam hadis ini. Setiap perupa di dalam neraka, setiap musawwir di dalam neraka. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya fotografi termasuk daripada taswir yang diancam dengan neraka. Sebagian pendapat yang kedua, Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahwa fotografi bukan dari taswir. Karena kalau seandainya seseorang memasukkan buku ini ke dalam alat cetak fotokopi, maka berarti yang melakukan taswirnya siapa? Alat fotokopinya. Dan fotokopinya, alat fotokopinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak masuk ke dalam itu. Begitu juga fotografi. Tidak masuk ke dalamnya. Pendapat yang kedua. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih condong kepada pendapat ini. Tetapi beliau mengingatkan bahwa jika tujuannya haram, maka fotografi pun haram. Jika tujuannya halal, maka fotografi pun halal. Seperti misalkan, seorang membuat foto-foto kenangan, atau di dalamnya terdapat foto-foto wanita, maka tujuannya halal, haram. Maka sarana yang menuju ini pun haram. Karena kaidah mengatakan al-wasail laha hukmul maqasid. Artinya sarana mempunyai hukum seperti tujuan. Jika tujuannya haram, maka sarananya pun haram. Dan wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang fotografi adalah sesuatu yang mata'ummu bihil balwa. Sesuatu yang sudah tidak bisa lepas lagi seseorang darinya. Tetapi tetap kita katakan harus berada di koridornya. Seperti misalkan permasalahan memfoto diri sendiri, selfie. Maka hal seperti ini dijauhi lebih utama. Kenapa? Karena terutama apalagi yang hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dosa dan maksiat. Ya. Lebih utama. Sebabnya kenapa? Untuk lebih berhati-hati terhadap masuknya hadis ini ke dalam hadis ini. Terhadap masuknya ke dalam hadis ini. Maka jika memang tidak ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berfotografi, maka dijauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Terutama dengan foto, terkadang seseorang melakukan perbuatan ketidakikhlasan atau menunjukkan kepada ketidakikhlasan. Meskipun ikhlas masalah hati, tetapi ada indikasi ketidakikhlasan. Seperti ketika beribadah difoto atau memfoto dirinya atau minta difoto. Ada orang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak masuk ke dalam Masjid Nabawi dari luar. Kemudian tanpa sholat tahiyatul masjid, dia langsung duduk seperti orang lagi tasyahud. Kemudian minta dipotokan oleh orang lain. Ya. Kemudian ambil dari sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi depan. Habis sesudah difoto, keluar dari masjid. Ini benar-benar riaknya ikhlas. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hal seperti itu. Maka selfie-selfie terutama para perempuan. Walaupun bercadar, maka dijauhi. Walaupun difoto dari belakang atau difoto dari zoom jauh atau difoto siluet perempuan bercadar, siluet tidak kelihatan. Kemudian dari belakang difoto begini. Hendak apa pian tandanya, Pak? Hendak dijadikan yang kedua kah? Ya. Maka jauhi. Saya sering mengatakan, seorang perempuan diharamkan untuk eksis dengan foto dirinya di sosial media. Kenapa? Walaupun dia bercadar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'awrah. Idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya. Istishraf artinya seorang laki meletakkan tangannya di syarafnya. Syarafnya adalah ini. Jadi dia benar-benar meneliti perempuan yang keluar tersebut. Saking menelitinya, kadang-kadang kepentok tiang listrik. Ya, maka hati-hati. Kemudian kriteria yang keempat, menggambar sesuatu yang tidak ada ruhnya. Sesuatu yang tidak ada ruhnya. Dan saya ingin memberikan klarifikasi bahwa mungkin terlihat beberapa foto saya dengan beberapa orang. Maka jawabannya itu dimintai foto. Ya, jarang sekali kita katakan, ini ambil foto saya. Itu tidak. Bahkan seingat saya tidak pernah seperti itu. Tetapi dimintai foto. Nah, ini yang agak sulit. Saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Waktu itu beliau hadir di Banjarmasin, di Masjid Hasanuddin Majdi. Kemudian ada beberapa dari musbida, kemudian pejabat-pejabat datang ingin berfoto dengan beliau. Dan saya perhatikan, dan beliau membolehkan. Habis itu saya tanya, "Syekh, bagaimana hukumnya difoto?" Maka beliau mengatakan, "Tasahalna ba'da an tashaddadna." Kita mempermudah setelah dulunya mempersulit. Dan salah satunya beliau membawakan, ini sesuatu yang sudah susah untuk dijauhi di zaman sekarang. Susah untuk dijauhi. Terutama terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah fotografi ini. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan bermudah-mudah. Ya, jangan bermudah-mudah. Karena dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Ya. Dan berapa banyak gara-gara foto mendatangkan fitnah, kericuhan, kehancuran, kegoncangan di dunia ini gara-gara foto. Maka yang hobi memoto dirinya, ya, kena habis itu apa itu? Ya, maka dijauhi. Ya, pada ikhwan yang dirahmati. Bahkan saya nasihatkan kepada para perempuan, terutama di akun Instagram. Meskipun akunnya privat, maka dijauhi Anda untuk menyebarkan foto Anda. Kenapa? Karena yang men-follow Anda itu bukan tidak mustahil adalah akun-akun palsu. Ataupun akun perempuan tetapi juga dilihat oleh para lelaki. Seperti suaminya ataupun yang semisalnya. Maka dijauhi. Dan ini termasuk hal yang di zaman sekarang sangat-sangat ironis sekali. Ya, sangat-sangat ironis sekali. Pokoknya diharamkan untuk eksis dengan foto tubuh Anda di sosial media. Wahai saudariku muslimah. Taib. Termasuk hal yaitu memfoto yang tidak ada ruh. Maka jawabannya, apabila foto yang tidak ada ruh tersebut buatan manusia, maka tidak mengapa. Seperti memfoto masjid buatan manusia, memfoto televisi, memfoto membuat gambar, maksud saya membuat gambar membuat gambar buku, tidak mengapa, buatan manusia. Dan yang kedua adalah membuat gambar yang bukan buatan manusia. Gunung, pohon, ya, rumput, bukan buatan manusia. Maka ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan haram karena dia pun tumbuh, ya, dan dia juga ciptaan Allah. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Itu ciptaanku, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang mengatakan haram. Wallahu'alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu tidak diharamkan. Dan ini pendapat jumhur, bahwasanya yang tidak ada ruh tidak diharamkan. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut hadis selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wali Muslimin an Abil Hayyaj." Baik, saya ulangi. Walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya. Belum selesai tadi ya. Setiap perupa berada dalam neraka. Setiap perupa yang dibuatnya akan diberi nyawa, menyiksa dirinya di dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Yang menandingi Allah dalam ciptaan, di akhirat nanti Allah akan tiupkan pada ciptaan-ciptaan manusia tersebut ruh. Kemudian ruh tersebut akan menyiksa yang menciptanya. Ya, ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Kita lanjutkan. Walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa membuat rupakah di dunia akan dibebankan pada hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam rupakah buatannya itu, namun dia tidak dapat meniupkannya. Tidak mungkin. Ya, karena ruh yang memiliki hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perbuatan penyiksaan. Disuruh niup tapi tidak bisa niup. Ini penyiksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Wali Muslimin an Abil Hayyaj. Qala li Aliyun radhiyallahu an. Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tad'a suratan illa tumastaha. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Muslim meriwayatkan dari Muslim, di sini maksudnya siapa? Imam Muslim. Nama asli beliau Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Nama aslinya. Ulama Islam abad ketiga Hijriah. Dan ini adalah saingannya Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail bin Barzibah Al-Bukhari. Dan gara-gara menyaingi Imam Bukhari, beliau akhirnya dimasukkan ke dalam keistimewaan Imam Bukhari. Akhirnya orang-orang menyebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu indahnya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu indahnya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj. Abu Al-Hayyaj nama aslinya Hayyan bin Husain Al-Asadi. Hayyan bin Al-Husain Al-Asadi. Dan beliau adalah seorang tabi'i. Dan beliau wafat pada taib. Namanya aslinya adalah Hayyan bin Husain Al-Asadi Al-Kufi. Berarti berasal dari daerah Kufah dan seorang tabi'i yang melihat sahabat Rasulullah SAW. Ia menuturkan, Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku. Ali di sini siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga khalifah yang keempat dan sahabat yang keempat yang paling utama sesuai dengan urutan kekhalifahan, urutan di dalam kekhalifahan. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ini adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk Ahlul Bait, sahabat Nabi, khalifah yang keempat, dan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kedudukan beliau di antara orang-orang yang terlalu berlebihan dan terlalu meremehkan. Kedudukan beliau radhiyallahu anhu di antara orang yang terlalu berlebihan seperti Syiah Rafidhah menganggap beliau adalah imam maksum yang tidak pernah salah. Bahkan sebagian sekte Syiah Rafidhah yang fundamental, yang benar-benar keras menganggap beliau adalah Tuhan yang berhak disembah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di kelompok yang lain, oleh orang Nasibi, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang murtad, keluar dari agama Islam. Makanya dibunuh. Meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan bahwasanya beliau adalah sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkatan keempat keutamaannya di antara para sahabat seperti tingkatan beliau dalam kekhalifahan, kemudian beliau manusia biasa yang kesalahan beliau ada tetapi dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh beliau. Dan beliau di antara dua kelompok besar, kelompok Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, wallahu alam, beliau yang lebih benar. Wallahu alam. Maukah kamu aku utus, kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah rupaka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kecuali kamu musnahkan. Ini berarti patung-patungnya harus dihancurkan. Ya, patung-patungnya harus dihancurkan. Dan jangan kamu biarkan ada sebuah kuburan yang ditinggalkan. Kecuali kamu ratakan. Para ikhwah, kita harus jujur. Dan saya akan bacakan perkataan Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan, "Man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma umira bihi wa naha anhu wa ma kana 'ali ashabu wa bainama 'alaihi aktsarun nas al-yawm ra'a ahaduhuma mudadan lil akhar munaqidan lahu bihaitsu la yastami'ani abada." Siapa yang melihat sunnah Rasul, kebiasaan para sahabat dengan kebiasaan manusia di zaman sekarang tentang kuburan, ini seperti dua hal yang saling bertentangan. Tidak akan pernah bersatu selamanya. Sunnah Rasul dengan kebiasaan para sahabat, dengan kebiasaan manusia sekarang. Ini seperti dua hal yang bertentangan. Kemudian beliau menyebutkan, "Fanaha Rasulullah SAW anis salati il kubur wa ha'ula yusalluna indaha wa ilaiha." Nabi Muhammad SAW melarang untuk sholat menghadap ke kuburan. Sedangkan orang di zaman sekarang, sholat menghadapnya dan sholat di sekitarnya. Satu. Wanaha anittikhadzihal masajid wa haula yabnuna 'alaihal masajid wa yusammunaha masyahid mudahatan li buyutillah. Nabi Muhammad SAW melarang dengan tegas hadis sahih kuburan dibangun di atasnya masjid. Orang-orang sekarang menjadikan membangun kuburan di atasnya masjid. Ya, membangun kuburan menjadi masjid dan disebut sebagai tempat-tempat ziarah. Ya, menandingi masjid-masjid Allah. Bahkan kadang lebih mewah daripada masjid-masjid Allah. Ba'asek. Wa naha an iqadi suruj 'alaiha wa haula yuqifuna al-wuquf 'ala iqadil qanadil 'alaiha. Nabi Muhammad SAW melarang untuk dilampui kuburan-kuburan. Yang ada sekarang, orang-orang sekarang memegahkan kuburan-kuburan tersebut. Wa naha an ittikhadhiha an tuttakhad 'eedan wa haula yattakhidhuna 'ayadan wa manasik wa yajtami'una laha ka ijtima'in lil 'eed aw akthar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dijadikan kuburan sebagai 'eed. 'Eed itu artinya tempat berkumpul pada waktu yang telah ditentukan diulang-ulang perkumpulannya pada waktu tersebut. Orang-orang sekarang dijadikan kuburan tempat berkumpul pada waktu tertentu. Wa amara bitaswiyatiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan tersebut. Ya. Wa haula yubaliguna fi mukhalafata fi mukhalafati hadzainil haditsain. Dan mereka orang-orang sekarang menyelisihi bahkan berlebihan dalam menyelisih hadis-hadis tentang meratakan kuburan. Wa yarfa'unaha minal ardi kal bait wa yaqiduna 'alaiha al-qibab. Dan mereka mengangkat dari bumi kuburan-kuburan tersebut, artinya seperti rumah, dan meletakkan kubah-kubah di atasnya. Dan kubah tersebut, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ada di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh ratusan tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, diletakkan oleh Sultan Qalawun As-Salihi, salah satu sultan yang menguasai kaum muslimin pada waktu itu. Pada tahun kalau tidak salah 800-an Hijriah. Tahun ke-9, abad ke-9 Hijriah. Baru ada kubah tersebut. Maka dari hati kita yang paling dalam, kembalilah kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naha an tajjisil qabr wal bina' 'alayha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mentajjis, mengkeramiki kuburan. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis kuburan, dan mereka wa haula yattakhiduna 'alaiha al-anwan wa yaktubuna 'alaiha al-Qur'an. Mereka menuliskan tulisan-tulisan dan menuliskan dengan warna-warna dan Qur'an-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an pada kuburan-kuburan tersebut. Ya. Nah, ini banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita baca kandungan bab. Satu, ancaman berat terhadap para perupa makhluk bernyawa. Ancamannya apa tadi? Hah? Disuruh apa? Mencipta pertama. Yang kedua, meniup ruh. Dan itu tidak akan mungkin bisa. Ya. Yang ketiga, siksa yang paling keras. Dua, jadi ada tiga ancaman bagi musawwir. Mencipta, meniup ruh pada ciptaannya, kemudian siksa paling keras. Dua, alasannya yaitu tidak berlaku sopan santun kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Seperti yang sudah saya sebutkan. Salah satu sebab kenapa taswir diharamkan, karena menyamai Allah dalam perbuatannya. Terutama lagi, terlebih lagi kalau menyamai Allah dalam zatnya. Allah dicipta, orang ini juga dicipta. Padahal dia sudah mati. Ini lebih parah lagi. Dalam perbuatan Allah saja diharamkan. Ketiga, firman-Nya. Maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil. Atau sebutir biji-bijian. Atau sebutir biji gandum. menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Taib. Keempat, ditegaskan dalam hadis bahwa para perupa adalah manusia yang paling keras siksanya. Ini sudah kita bahas. Lima, Allah akan menciptakan ruh untuk setiap perupakah yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut di dalam neraka jahanam. Sudah kita bahas juga. Enam, bahwa perupa akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalam rupakah yang dibuatnya tersebut. Sudah kita sebutkan tadi. Itu siksa. Jenis-jenis siksa orang-orang yang taswir. Tujuh perintah untuk memusnahkan rupakah apabila menjumpainya. Tapi ingat di sini, memusnahkan ini harus dengan fikih. Dan para ulama berijma' bahwa mengingkari sebuah kemungkaran tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka apabila Anda melihat rupaka, patung, ya, maka jangan kemudian Anda hancurkan seenaknya. Ya, ujar ustaz hancurkan nek. Ini tidak benar. Harus dilihat maslahat dan mafsadatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Islam tentang memajang gambar robot di dinding rumah? Maka jawabannya tidak manfaat dan ditinggalkan. Enggak salah, gambar robot. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa hukumnya membuat patung manusia sebagai peraga pendidikan? Seperti untuk dokteran dan pelajaran biologi. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah, jika ingin juga membuat patung tersebut, maka jauhkan kepala. Karena kepala, setiap makhluk bernyawa pasti mempunyai kepala. Maka jauhkanlah kepala. Dan kita bisa belajar ilmu kedokteran tanpa patung-patung tersebut. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya berwisata mendatangi patung seperti di titik-titik atau di tempat lain? Apakah sama ancaman dosanya? Maka mendatangi patung ini diharamkan bagi seorang muslim karena dikhawatirkan akan menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya dulu seorang komikus. Bagaimana nasib saya yang sudah bertobat darinya? Karena sudah sangat banyak gambar yang saya buat. Mohon penjelasannya agar hati ini tenang. Maka saya katakan bertobatlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, sekarang buatlah hal-hal yang menunjukkan kepada taubat Anda. Yaitu sebarkan bahwa menggambar tersebut diharamkan. Sebarkan, terus dakwahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita bisa, maka kita hapus semua yang sudah kita gambar sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ustaz, bab ini membahas tentang larangan perupa makhluk bernyawa. Bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang merubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memancungkan hidung, merubah alis dan lain-lain? Maka ini jawabannya haram hukumnya dan termasuk di dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kebiasaan orang-orang, kebiasaan syaitan. Dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 119. Lihat kebiasaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan di dalam surat An-Nisa, ayat 118 dulu. La'anahullah. 117, biar lebih jelas. In yad'una min duni illa inasan. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Wa in yad'una illa syaitan marida. Dan dengan menyembah berhala tersebut, mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang terkutuk. La'anahullah. Allah melaknat syaitan tersebut. wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban wa furuda. Dan syaitan mengatakan, aku akan benar-benar mengambil dari hamba-hamba engkau ya Allah bagian yang sudah ditentukan untukku. Artinya benar-benar akan menyimpangkan hamba-hamba Allah. Kemudian wala udhillannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka. Ini kata syaitan. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan bangkitkan angan-angan kosong mereka. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan menyuruh mereka. Falayubattikunna adhanal anam, memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan benar-benar memerintahkan mereka. Falayughayyirunna khalqallah, agar mereka merubah ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya merubah ciptaan termasuk di dalamnya operasi kecantikan diharamkan dalam agama Islam, kecuali untuk pengobatan. Seperti misalkan, mohon maaf, bibir sumbing, maka menyulitkan dia untuk makan, minum, ataupun membuat wajahnya sangat buruk, maka diperbolehkan untuk melakukan operasi kecantikan demi pengobatan. Adapun demi kecantikan diharamkan. Di antaranya adalah merenggangkan gigi karena untuk kecantikan. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husn al-mughayyirati li khalqillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato. Wanita-wanita yang mengerik alisnya dan minta dikelik alisnya, dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya karena kecantikan. Dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau untuk kedokteran ataupun pengobatan maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apakah boleh memotong manusia tapi hanya untuk dicetak untuk buku atau katalog saja, tidak untuk dipajang? Maka jawabannya adalah ini mungkin di buku-buku pelajaran. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa buku pelajaran jika memang itu gambar tangan bukan fotografi, maka lebih baik dijauhi. Karena termasuk di dalam, bukan lebih baik, wajib dijauhi. Kalau seandainya dia itu fotografi, maka jika tidak terlalu penting, terutama gambar perempuan, maka wajib dijauhi. Jika gambar laki-laki, jika tidak terlalu penting dan bisa difahami tanpa harus foto aslinya, maka itu lebih utama. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana cara menasihati orang tua yang sangat banyak memasang foto keluarga di rumah? Maka jawabannya, nasihati pelan-pelan. Disebutkan bahwasanya hal tersebut tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan yang ada fotonya tidak masuk ke dalam rumah tersebut malaikat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menggambar sesuatu untuk menjelaskan kepada anak-anak? Penjelasan kepada anak tidak mesti harus dengan gambar. Wallahu a'lam. Taib, para ikhwah dirahmati oleh Allah, sebelum kita tutup kajian kali ini, saya ingin curhat sedikit. Ya. Mungkin live Facebook saya dimatikan saja. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga YouTube-nya dimatikan saja.